الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، لanjutkan ikhwan. Sebelumnya saya mohon maaf terlambatan. Insyaallah waktu yang akan datang tidak seperti ini. Sembilan sudah mulai. Subhanallah masyaAllah. Lanjutkan yang kemarin sampai di mana ikhwan? Putra sudah datang. Saya masih membaca kelihatan kaki Syekh Jamal bin Faisal Abu Abdillah tentang jawaban Syekh Shalih Fauzan atas pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Itu apakah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sama dengan dakwahnya jamaah Ikhwan Muslimin dan jamaah Tabligh? Kebanyakan orang yang mengatakan dan menuduh demikian. Bahwa dakwah Salafiyah adalah dakwah yang mengajak kepada Hizbiyah, ya, Hizb, mengajak kepada kelompok dan memisah, nyempal dari jamaah kaum muslimin. Ini tuduhan ketika kita menjelaskan hakikat dakwah Ikhwan Muslimin, bahwa mereka nyempal, memisahkan diri dari kaum muslimin. Tuduhan yang kita arahkan kepada mereka itu juga diarahkan oleh mereka kepada kita. Kalian yang ahli sunnah mengatakan bahwa Ikhwan al-Muslimin wa jama'at al-Tabligh ialah dakwah yang mengelompok dan dakwah sempalan, sedangkan kalian juga demikian. Nah ini, sekarang kita akan lihat ya, seperti apa yang sudah dijawab oleh Syekh dalam pelajaran kita yang lalu. Kita sampaikan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak demikian. Ya, tetapi ini merupakan rantai dari dakwah-dakwah sebelumnya. Ini dakwahnya para ulama-ulama terdahulu, para imam-imam yang bersambung kepada sahabat dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil dan bukti dan burhannya bahwa dakwah Syekh Muhammad itu da'watun ila tauhid, dakwah yang menyeru kepada tauhid, dan dakwahnya para rasul alahu ini menyeru kepada tauhid. Demikian juga dakwahnya para sahabat dan para al-a'immah, para imam, imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya, dan juga para ulama ulama kita di zaman ini, ya, itu adalah bagian dari mata rantai akan dakwah-dakwah sebelumnya. Jadi bukan merupakan dakwah hizbiyah dan bukan Islam nyempah seperti yang dituliskan kepada kita. Di sini kita dapat di sebuah faedah bahwa tolak ukurnya adalah at-tauhid. Ketika seorang berdakwah kepada tauhid, ya, mengajak kepada persatuan di atas tauhid. Persatuan harus di atas tauhid, ya, bukan persatuan yang semu yang banyak diserukan oleh kelompok-kelompok, ya, persatuan yang mempertaruhkan Alkitab dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Ya, yang mereka tuduh bahwa dakwah Salafiyah adalah dakwah yang pecah belah. Dakwah mereka adalah dakwah yang mengajak pada persatuan, sedangkan persatuan yang mereka serukan adalah persatuan yang sunnah, persatuan yang mempertaruhkan Alkitab dan Sunnah. Nah, bukan demikian. Tapi dakwah yang sahih, ya, persatuan yang benar adalah persatuan di atas manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, Rasulullah mengajak kepada persatuan. Benar, Rasulullah memecah belah bahkan antara bapak dengan anaknya, tapi memecah belah antara tauhid dengan syirik dan bid'ah dengan sunnah. Dan ini, ya, sesuatu yang perlu dan harus, ya, al-bara'ah. Nah, demikian juga dakwahnya Ibrahim alaihissalam. mengajak kepada tauhid. Ketika ayahnya tidak mau kembali kepada tauhid, ya, nah, Ibrahim memilih untuk berpisah dengan ayahnya. Nah, seperti yang kita mengetahui pada pelajaran yang usul tsalatsa, bahwa di sana ada syarat-syarat la ilaha illallah, dan di antara syarat-syarat la ilaha illallah ala al-kufur, kufur, ya, bima yu'badu min dunillah, dalam peribadatan kepada selain Allah. Nah, dan juga bara'ah, ya, berlepas diri, ya, kepada asyik, pada bid'ah. Dan tidak cukup dengan itu, berlepas diri dari pelaku keduanya. Bagaimana ini adalah makna Islam, ya. Apa itu Islam? Islamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal khalus wal bara'atu min asy-syirk wal bid'ah wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tunduk dengan penuh ketaatan. Nah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan bid'ah dan pelaku keduanya. Itu baru seorang ya berhak untuk mendapatkan predikat muslim. Muslim, ikhwan. Nah, ini insyaAllah kita akan bahas pada tempatnya di nilai kan. Kita masuk, lanjutkan pelajaran kita yang lalu. Qala Syekh Habibullah, Syekh Jamaluddin Quraishan, wa fi rasailil aqaid min al-kitab nafsi. Dan pada rasail al-aqaid, itu risalah al-aqaid. Aqaid bentuk jamak dari akidah. Minal kitab nafsi, dari kitab itu sendiri. Itu yang lalu, ya, yang telah disebutkan di atas. Itu kitab yang ditulis oleh Hasan al-Banna, Majmu' Rasail Hasan al-Banna. Ia berkata, yaitu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna adalah seorang yang pendiri Ikhwanul Muslimin, jamaah Ikhwan Muslimin. Di sini kita akan sampaikan bahwa dakwah Ikhwan Muslimin, ya, ini dakwah yang nyempal dari Islam, Islam sempalan mereka, ya, Islam sempalan, ya, dari namanya saja sudah kita bisa tahu annahum ala dhalalah, bahwa mereka di atas kesesatan. Jika mereka tidak mengambil manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hasan al-Banna, al-bahthu fi mithli hadha asy-sya'n. Fi mithli hadha asy-sya'n. Ya'ni fil asma'i was-sifat, mahma qala fihi al-qaul, la yu'addi fi an-nihayati illa ila natijatin wahidatin hiya at-tafwid lillahi tabaraka wa ta'ala. Perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna, ya, mempelajari, ya, ilmu ini yang dimaksud adalah tauhid asma wa sifat, ya. Ini salah satu dari macam-macam, ya, at-tauhid yang kita kenal. Ada tiga: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Kata dia, mempelajari tauhid asma wa sifat, mahma qala bihil qawl, bagaimanapun dalamnya seseorang mempelajari, la yu'addi fin nihayah, pada akhirnya enggak akan membawa illa ila natijatin wahidah, kecuali kepada, ya, hasil yang satu, hiya at-tafwidu lillah, yaitu tafwid. Apa yang dimaksud dengan tafwid?